Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya lah kita masih lagi di dalam agama yang dicintai, yang diridhoi-Nya ini, di atas landasan Siratul Mustaqim. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita bersama untuk teruskan kajian kita kitab Sahih ataupun Sirah An-Nabawiyah Sahihah karangan Dr. Akram Dial Amri. Di mana pada pertemuan yang lepas kita sedang membahaskan tentang peristiwa Hudaibiyah dan sampai kepada beberapa faedah dan pelajaran i'tibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa Hudaibiyah itu akan dibentangkan oleh pengarang ini insya-Allah ke surat 495 ataupun 494. Kita ambil sikit ya perenggan yang terakhir, iaitu kata-kata beliau berikutnya: secara beruntun terjadi serangkaian peristiwa yang memperkukuh hikmah yang besar dan hasil-hasil yang mengagumkan terhadap perjanjian Hudaibiyah yang oleh Allah disebut sebagai sebuah kemenangan yang nyata, fathan mubinah. Betapa tidak, untuk pertama kalinya orang-orang kafir Quraisy mengakui eksistensi kaum muslimin sehingga mereka diperlakukan dengan sangat terhormat, padahal sebelumnya mereka mendapat stigma sangat negatif di mata manusia sehingga mereka kesulitan untuk masuk ke Mekah dan wilayah-wilayah di semenanjung Arabia lainnya. Hasil nyata yang pertama kali ialah tindakan suku Khaza'ah yang ingin bersekutu dengan kaum muslimin secara terang-terangan tanpa merasa takut kepada orang-orang Quraisy. Ini jelas merupakan sebuah momentum sejarah yang sangat penting. Jadi faedah pertama adalah terangkatlah kedudukan kemuliaan orang-orang Islam di mata orang-orang Arab, terutama sekali orang-orang Quraisy yang selama ini memusuhi mereka dan selama ini menganggap mereka ini hina. Dan pada dalam peristiwa Hudaibiyah ini berlakulah perjanjian di antara secara rasmi antara orang-orang Quraisy dan musuh mereka orang-orang Islam, dan tertulisnya perjanjian Hudaibiyah. Ini semua menunjukkan bahawa mereka telah mengiktiraf kewujudan negara Islam di Madinah. Begitu juga bergabungnya kaum Khaza'ah iaitu suku dari Madinah secara terang-terangan berpihak kepada orang-orang Islam, dan ini menunjukkan bahawa mereka dah rasa apa ni, dah rasa tidak takut lagi dengan ancaman daripada luar. Baik, itu perkara yang pertama. Kemudian sikap permusuhan yang membabi buta antara suku Khaza'ah dan Bani Bakar dari suku Kinanah, dan juga sikap orang-orang Quraisy yang memberi pelonggaran-kelonggaran kepada Bani Bakar mendorong mereka untuk menjalin persekutuan dengan Abdul Muttalib bin Hashim, kakek yakni Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persekutuan inilah yang disinggung oleh Amr bin Salim dalam qasidah yang ikut membangkitkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk optimis dapat meraih kemenangan menjelang peristiwa penaklukan Mekah. Kata Amr bin Salim, ayahku dan ayahnya sudah bersekutu sejak dahulu. Jadi ini ada kena-mengena dengan kabilah Arab yang ada bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Jadi sebenarnya mereka sebenarnya ada persekutuan ini, persekutuan membabi buta sajalah. Baik, seperti yang kita ketahui, suku Khaza'ah cenderung bersimpati kepada kaum muslimin semenjak berdirinya pemerintahan Islam di Madinah. Sampai yang terakhir, secara terang-terangan mereka menyatakan persekutuan itu di Hudaibiyah. Kendati pun disarankan oleh Rasulullah SAW agar seluruh penduduk Makkah, baik yang muslim maupun yang musyrik, bersikap terang-terangan, namun suku Khaza'ah tetap memilih menyembunyikan kecenderungan mereka terhadap kaum muslimin dari orang-orang Quraisy sebelum peristiwa perjanjian di Hudaibiyah. Itulah yang membuat mereka boleh menjaga hubungan dengan orang-orang Quraisy dalam waktu yang cukup lama. Jadi Rasulullah SAW kita tahu apabila telah menjaharkan dakwah, jadi sahabat-sahabat dianjurkan untuk terang-terangan masuk Islam dan menerangkan ataupun menunjukkan mereka berpihak ke mana. Jadi kebanyakan mereka menerangkan atau menjelaskan kedudukan mereka, kecuali kaum Khaza'an, suku Khaza'an. Mereka secara sembunyi-sembunyi berpihak kepada orang Islam, sedangkan orang-orang Quraisy itu menganggap suku Khaza'an ini masih lagi bersama dengan mereka. Baik, suasana aman yang mantap memberikan kesempatan kepada kaum Muslimin untuk menghabisi orang-orang Yahudi Khaybar yang ikut terlibat memusuhi kaum Muslimin dalam perang Khandaq dan sesudahnya. Ini faedah kedua. Jadi bila ada perjanjian damai antara orang Islam dan musuh berbahaya mereka, iaitu Quraisy, jadi mereka sempat menghalakan tumpuan kepada musuh dalaman, iaitu orang-orang di Madinah. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi di kota Khaybar yang tak berapa jauh daripada Madinah, dan juga orang-orang Yahudi lain. Kalaulah tak ada perjanjian damai, jadi mereka akan terpaksa menghadapi dua musuh yang luar dan dalam serentak. Jadi ini satu perkara. Walaupun orang-orang Islam, Rasulullah SAW dibantu oleh Allah SWT, tidak syak lagi, tetapi terdapat sebab-sebab yang duniawi yang membantu keadaan mereka. Jadi ini antaranya perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini ada kena-mengena dengan siasat politik, kalau ini disengajakan, jadi dapat menghadapi musuh-musuh dalaman dahulu. Jadi itulah yang berlaku. Amat banyak manfaat peperangan Hudaibiyah ini sebenarnya. Selain itu, kaum Muslimin juga mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan dakwah Islam. Kata Az-Zuhri, sebelum perjanjian Hudaibiyah, Islam tidak pernah memperoleh kemenangan sebesar yang diperoleh dari perjanjian itu. Pada masa-masa sebelumnya, peperangan terjadi hanya pada saat kedua belah pihak saling berhadap-hadapan. Akan tetapi setelah gencatan senjata berlaku dan tidak terjadi peperangan-peperangan baru, orang-orang dari kedua belah pihak dapat bergaul dengan aman. Mereka dapat saling bertemu, berdialog dan bertukar fikiran. Hampir setiap orang musyrik yang diajak bicara mengenai Islam pasti masuk ke dalam agama tersebut. Jadi bila ada suasana aman, suasana damai, tak ada peperangan, jadi itulah peluang untuk menyampaikan dakwah. Dan itulah memang tujuan utama peperangan dan sebagainya, adalah untuk menyampaikan dakwah. Jadi kalau dah tak boleh berdakwah secara aman, barulah kita jihad. Baik. Jadi sebenarnya lagi mudah kita berdakwah dalam keadaan aman berbanding dengan kita dakwah dalam keadaan jihad. Dalam keadaan jihad dah ada lain cerita lah, emosi semua naik. Tapi kalau dalam keadaan tenang, dapat berfikir dan sebagainya, dapat dengar dalil hujah antara dua belah pihak, itulah yang akan memberi amat kesan. Bila orang masuk Islam, mereka akan masuk dengan dengan jujur dan dengan penuh keyakinan. Baik, perjanjian Hudaibiyah, Islam memperoleh pemeluk jauh lebih besar daripada yang diperoleh pada masa-masa sebelumnya. Jadi ini kata-kata siapa? Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Jadi itu faedah yang kita dapati daripada perjanjian Hudaibiyah. Kata Ibnu Hisham, Ibnu Hisham siapa ni? Pengarang kitab yang masyhur Sirah Ibnu Hisham. Kenyataan yang membuktikan kebenaran ucapan Az-Zuhri ialah ketika Rasulullah SAW berangkat ke Hudaibiyah, beliau hanya membawa sebanyak 1,400 orang pasukan saja. Akan tetapi dalam peristiwa penaklukan Mekah yang terjadi 2 tahun kemudian saja, beliau berangkat dengan membawa sebanyak 10,000 orang pasukan. Jadi antara dakwah dalam zaman kota Mekah, kita tak kira lah, kita kira daripada mula hijrah tahun 1 hijrah sampainya zaman Hudaibiyah tahun ke-6, kita ada lebih kurang 1,400 orang lah. Hampir semua diajak oleh Rasulullah SAW pergi menunaikan umrah, tapi ditahan di Hudaibiyah. 2 tahun selepas itu, jumlahnya berlipat kali ganda, jadi 10,000 orang dalam pembukaan kota Mekah. Jadi 10 kali ganda. Kalau kita kira setiap tahun tu 2 tahun, dalam masa 2 tahun bukan dalam masa 6 tahun juga. Jadi ni faedah, ada suasana aman. Tapi ada orang tak suka kita berdamai, ada orang suka kita perang aja. Tak boleh tunjukkan kelemahan kita. Lagi-lagi zaman sekarang, kalau ada damai, ada apa sebenarnya tak bagus, nakut. Kita mesti buat huru-hara. Mereka tak tahu bahawa pentingnya kedamaian ini. Baik, perjanjian damai Hudaibiyah ini juga entah mana. Perjanjian damai Hudaibiyah ini juga memunculkan peristiwa yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Madinah, datang kepada beliau Abu Bashir, seorang Muslim yang melarikan diri dari orang-orang Quraisy. Setelah mengetahui hal itu, mereka lalu mengutus dua orang untuk mencari Abu Bashir ke Makkah. Kepada kedua orang suruhan orang Quraisy tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan Abu Bashir untuk dibawa pulang ke Makkah. Sebab ini memang ada dalam perjanjian. Siapa yang masuk Islam daripada golongan orang Mekah lari ke Madinah, mesti kita pulangkan. Jadi Rasulullah SAW menyerahkan Abu Bashir untuk dibawa pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, dia berhasil membunuh salah seorang dari keduanya. Kedua bodyguard apa tu? Orang Quraisy yang kerja dia apa ni? Untuk mengambil Abu Bashir yang lari ini balik ke Mekah. Dia dapat bunuh salah seorang dari keduanya. Hebat ni Abu Bashir. Bukan senang nak yang mana? Senang di tengah? Dalam buka pihak itu mereka ada menunggu sebuah orang untuk mencari Abu Bashir ke Mekah. Haa, di Madinah. Di Madinah. Haa, di Mekah Madinah. Ataupun maksud dia cari Abu Bashir dan tu bawa ke Mekah. Kita boleh cek itu bahasa Arabnya ada. Basir, bukan Bashir. Sorry. Tak ada apa-apa lah. Dalam bahasa Arab dia pun tak ada sebut Mekah ataupun Madinah, ini tambahan. Tapi maksud dia samalah. Mereka sekarang, Abu Basir ni kat mana sekarang ni? Dia dekat Madinah, jadi nak bawa balik ke kota Mekah. Zaharat Fabada'an wasal Rasul ila Madinah, ja'ahu Abu Basir Musliman mutafarran min Quraish, fa'arsalat fi talabih rajulain, fasallamahu rajul Rasulullah SAW ilaihima. Jadi tak sebut pun ini maksud dia sama juga. Baik, kita kembali kepada teks tadi. Di tengah perjalanan, dia berhasil membunuh salah seorang dari keduanya, sementara yang satunya berhasil meloloskan diri ke Madinah dan dikejar oleh Basir. Nah, betul. Yang ini betul. Pasal mereka dah dekat dengan Madinah. Jadi satu dapat dibunuh, satu lagi lari pergi mana? Pergi Madinah. Dan yang lari ini dikejar oleh Abu Basir. Begitu berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Sesungguhnya ia telah memenuhi jaminan anda. Anda telah mengembalikan diriku kepada mereka. Kemudian Allah menyelamatkan aku dari kejahatan mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah ibunya, dia boleh menyulut peperangan walaupun tidak ada seorang pun yang bersamanya." Mendengar sabda beliau tersebut, Abu Basir merasa bahawa ia akan dikembalikan ke Mekah. Seketika itu, ia lalu melarikan diri hingga tiba di daerah Saif al-Bahr. Dari keterangan Rasulullah SAW tadi, kaum muslimin yang tertindas di Mekah faham bahawa Abu Basir membutuhkan teman-teman. Oleh kerana itulah mereka lalu lari meninggalkan Mekah untuk menyusul dan bergabung dengan Abu Basir di daerah Saiful Bahar. Jadi Nabi SAW okay. Jadi sebenarnya yang terakhir tu sabda Nabi SAW, tu kena faham eh. Jadi wailu ummuhu mus'ir harbin law kana lahu ahad. Maknanya celaka ni bukan maknanya Nabi SAW marah dia tu. Ini kata-kata bukan maknanya celaka eh, maknanya kesian. Kesian lah ibunya. Dia dapat apa tu, dapat menyalakan apa dipanggil api peperangan kalaulah ada orang lain bersamanya. Jadi bila maksudnya apa yang difaham oleh sahabat pada masa mi'adzika arafa an arafa annahu sayarudduhu alaihi fa faraja hatta ata as-saifal bahar. Jadi maknanya bila dia dengar itu, dia tahu bahawa dia rasakan bahawa dia akan dikembalikan ke Mekah. Jadi dia lari. Tapi orang lain yang dengar, oh, Abu Basir ni perlukan bantuan. Baik. Oleh kerana itu, beliau lari meninggalkan Mekah dan bergabung dengan mereka lalu meninggalkan Mekah untuk menyusul dan bergabung dengan Abu Basir di daerah Saiful Bahar. Ikut menyusul pula Abu Jandal bin Suhail bin Amr dan yang lainnya sehingga mereka terhimpun dalam satu kelompok. Mereka lalu mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah SAW tak pernah mungkin janji siapa yang datang ke Madinah kena law, tak balik. Tapi apa dia buat kat tengah jalan tu, itu dah bukan tanggungjawab Rasulullah SAW. Dia tak ada apa-apa kat Madinah, dia boleh tanggungjawab. Dan kat luar tak boleh. Jadi sebenarnya mereka kalau ada ramai, kalau seorang memang tak ada apa-apa, kalau ada ramai dia dah boleh apa tu, dia dah tak ada kita dah katakan apa, tak ada otoriti lagi lah. Dia dah jadi otoriti sendiri, dia negeri sendiri. Dia boleh buat negeri sendiri. Ada tentera sendiri. Dan tetap Nabi SAW tidak melanggar perjanjian. Jadi ini satu hilah yang amat apa ni, yang amat menarik sekali dan penting. Jadi ramai yang datang kumpul dengan Abu Basir. Mereka lalu mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Itu kerja mereka. Mereka membunuh para pengawalnya dan mengambil hartanya. Mendengar peristiwa itu, orang-orang Quraisy berkirim surat kepada Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa siapa pun yang datang kepada beliau akan aman. Jadi mereka tak boleh tahan. Jadi mereka punya apa tu, kargo semua apa, semua kena kena rompak, kena apa semuanya. Sudahlah buat apa ni, baik siapa, apa ni, kita serahkan aja orang yang masuk Islam ni dan sampai ke Madinah dengan aman. Dan beliau pun membalas, yakni mereka yang batalkan syarat tersebut dalam perjanjian Hudaibiyah, bukan Nabi SAW. Dan beliau pun membalas surat mereka. Saat itu mereka yang berjumlah sekitar 60 sampai 70 orang yang berada di daerah Al-Ish segera menemui Rasulullah SAW di Madinah. Bila dah dibatalkan syarat perjanjian tersebut, mereka pun apa? Mereka tak tinggal situ lagi. Mereka terus ke Madinah. Ini satu perkara yang penting. Jadi bukan kerja kita nak terrorize apa ni, orang, sebab kita sebenarnya ada perjanjian damai. Bila dah digugurkan perjanjian tersebut, maka mereka semua pergi ke Madinah. Sebab maksud dia adalah hijrah. Kisah Abu Jandal dan Abu Basir ini menggambarkan keteguhan mereka dalam membela akidah secara ikhlas dan semangat berjihad yang tinggi. Sampai-sampai mereka berhasil melumuri kepala orang-orang musyrikin dengan pasir. Kisah ini mengandung contoh yang patut dijadikan sebagai teladan tentang kegigihan mempertahankan akidah serta berjuang membelanya. Kisah ini juga mengisyaratkan prinsip bahawa terkadang seseorang secara individu itu sanggup melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh sekelompok orang. Ada orang boleh buat apa yang orang lain tak boleh buat. Jadi jangan gaduh-gaduh. Kita tak buat, kita jangan paksa orang buat, dan orang yang buat jangan paksa orang yang tak buat. Kita tengok keadaan. Kisah Abu Basir dan kelompoknya mampu merepotkan, yakni menghuru-harakan orang-orang musyrikin pada saat pemerintahan Islam, justru tidak mampu melakukannya kerana mereka terikat oleh perjanjian damai. Kendati pun secara lahir Abu Basir dan kelompoknya adalah orang-orang yang di luar kekuasaan pemerintah, tetapi apa yang mereka lakukan itu bukan merupakan aksi individu yang tidak mendapatkan pengakuan serta restu Rasulullah SAW. Bahkan sangat boleh jadi Rasulullah SAW lah yang menyuruh Abu Basir untuk menyerang kafilah-kafilah dagang orang-orang musyrikin yang sedang dalam perjalanan berangkat ke negeri lain atau pulang ke Mekah. Jadi hal itu adalah restu beliau, sebab tindakan Abu Basir dan kelompoknya tersebut cukup cerdas kerana mereka tidak mahu dikuasai oleh para pemimpin kafir Quraisy yang akan memfitnah agama mereka atau menghalangi mereka bergabung dengan Madinah. Mereka lebih memilih menyelamatkan diri dari cengkraman para pemimpin kafir Quraisy sekaligus membantu pemerintahan mereka dengan cara melumpuhkan urat nadi ekonomi Mekah dan mengganggu iklim keamanannya. Bahkan boleh dikatakan bahawa tindakan mereka itu justru didorong oleh Rasulullah SAW. Indikasinya boleh diketahui dari sabda beliau atas olah Abu Basir yang membunuh salah seorang pengawalnya. Dia boleh menyulut, yang ini membakar peperangan meski dia tidak bersama seorang pun. Jadi ini masalahnya apa dia? Apakah perbuatan Abu Basir ini betul ke tak betul? Dan Abu Jandal dan kelompok 60-70 orangnya. Apa hukumnya dalam syarak? Jadi seolah-olah kata pengarang kita, perbuatan ini boleh dalam syarak sebab Rasulullah SAW mengizinkan. Bahkan ada tanda-tanda bahawa Nabi SAW yang menyuruhnya. Jadi ini perkara yang penting sebenarnya. Sebab sebahagian orang, dia ambil kisah ini, dia kata apa? Okey, negara kita tak mau pergi jihad, tak mau pertahankan negara Palestin ke apa ke. Jadi kita buat satu band, kita train kita punya diri sendiri apa semuanya. Kita duduk kat tempat yang jauh, orang tak boleh tangkap kita. Kita tak ada pegang pasport apa-apa. Betul? Lepas tu kita buat apa? Kita serang. Interestnya apa? Orang-orang kafir. Jadi kita ni geng siapa? Abu Jandal dengan Abu Basir. Macam? Beza kan? Beza. Sebab yang ini ada tanda-tanda Rasulullah SAW mengizinkannya. Dan kita katakan sekali lagi, dia tak selama-lamanya. Tapi yang mereka lakukan ni terang-terang ditolak oleh pemerintah-pemerintah Islam. Kita tak setuju. Sebab apa? Kemudaratannya lebih besar daripada manfaat dia. Tidak syak lagi. Lepas tu apa jadi? Mereka punya attack bom dan sebagainya. Habis satu dunia kena. Buruk nama Islam. Tapi untuk zaman Nabi SAW, peperangan Hudaybiyah ni, Quraisy tak kuat sangat. Kekuasaannya tak cukup kuat dan mereka amat bergantung dengan apa ni? Dengan ekonomi kafilahnya. Jadi akhirnya mereka menyerah kalah lah atau mengalah dan gugurkan perjanjian tersebut. Beza ini dengan itu. Walau bagaimanapun, zaman kita ni ada ulama dan yang paling layak menentukan perkara seperti ini, membenarkannya ataupun tidak, adalah para ulama. Tapi mereka tak akan ambil ulama-ulama ni lah. Dia kata ulama ni ulama pemerintah lah dan sebagainya. Dia pilih ulama dia sendiri, tak silap dia yang jadi ulama. Dia duduk kat depan, belakang dia buku dengan machine gun. Jadi dia ulama. Jadi ini kita katakan perkara yang berbahaya, mengambil hukum daripada apa? Daripada kisah sirah, peristiwa sirah. Dan kebanyakan yang berlaku zaman sekarang ni, orang bagi harakat-harakat ni Islamiah ni, mereka punya, mereka berjalan tu mengikut ijtihad ketua-ketua mereka, dan semua banyaknya ambil daripada peristiwa dalam sejarah. Dan ini bukan satu yang mudah. Mereka tak ada dalil yang benar daripada Quran dan hadis sebenarnya, tapi mereka banyak ambil daripada sejarah. Jadi ini banyak masalahnya. Lagi-lagi kalau belum sampai kita punya level dan tidak di apa ni, dirujuk kepada ulama-ulama besar. Sebab itu kalau kisahnya benar. Apalagi kalau kisah yang kita ambil dalam peristiwa dalam sejarah itu tidak sahih. Itu lagi masalah besar. Jadi sebab itu kita perlu lihat riwayat-riwayat sirah itu dengan saksama. Kalau macam kitab kita baca ni, dia memang dia nak apa ni, nak bawakan riwayat-riwayat yang sahih saja. Dan kalau tak sahih pun ada syarat dia masukkan. Bukan semua yang tak sahih dia masukkan. Dia bukan asas dan dia bukan dikenal dengan hukum mahkam. Tapi untuk apa? Untuk melengkapkan gambaran sejarah tu je. Itu saja. Jadi macam kita katakan pukul berapa, berapa orangnya dan sebagainya. Sikit-sikit macam itu tak apalah kalau riwayatnya do'i seperti mursal daripada Imam Zuhri contohnya, walaupun daripada Waqidi dan sebagainya. Tak ada kena-mena dengan hukum ahkam. Tapi kalau bila kita nak ambil daripada peristiwa sejarah itu hukum fikih, lagi-lagi hukum yang besar-besar, tentu sekali dah tak boleh lah, tak masuk dalam bab ini. Dah tak ada kena-kena dengan fadail amal dan sebagainya, sebab dia adalah riwayat-riwayat yang lemah. Itu saya teringat tentang apa ni, masalah ini. Mereka katakan setiap tahun ikut riwayat sejarah Waqidi. Waqidi kan selalu riwayatkan sejarah. Jadi dia kata apa, setiap tahun bulan Syawal Nabi SAW akan pergi ke kubur Uhud dan ziarah dan berdoa untuk syuhada-syuhada Uhud. Kemudian begitu juga Abu Bakar selepasnya, kemudian Umar. Jadi ini riwayat, mereka katakan ini riwayat sejarah. Tak apa, ni hadis lemah-lemah ni tak apa. Macam mana? Beza dengan apa yang digunakan oleh ulama. Ulama tak gunakan ini sebagai asal dan untuk jadikan hukum sandaran, apalagi asal usul. Untuk apa majlis haul nak ingatkan ulama? Dalam tu jauh lah antara ziarah kubur Uhud dengan ziarah kubur Baqi', dengan ziarah kubur Nabi, dengan ziarah apa, kubur-kubur Islam yang lain, dengan memperingati orang tertentu tu dan baca buku dia, baca qasidah dia, doa dan sebagainya, masih makan, kasi minum, buang. Itu dah menyambut kematian orang ke? Sama macam menyambut kelahiran seseorang. Nampak tak bezanya? Dan hadis lemah hadis. Kalau ada orang macam itu tadi, tak boleh pakai. Beza dengan apa yang digunakan oleh ulama untuk lengkapkan cerita dan sebagainya. Kemudian mereka memilih riwayat-riwayat tersebut. Tapi kalau orang ikut hawa nafsu, memang apa kita cakap pun tak guna. Balik kepada faedah-faedah pelajaran daripada peperangan Hudaybiyah. Berdasarkan klausul perjanjian Rasulullah, yang syarat perjanjian Rasulullah SAW hanya berkewajipan mengembalikan kaum muslimin laki-laki yang membelot dari pihak kaum orang-orang kafir Quraisy. Artinya beliau tidak perlu mengembalikan kaum wanita yang ingin berhijrah. Satu lagi perkara. Jadi Ummu Kalthum binti Uqbah ibn Abu Mu'ayyad yang datang kepada beliau untuk berhijrah, tidak berapa lama kemudian keluarganya menyusul dan menuntut supaya ia dikembalikan. Akan tetapi beliau menolak tuntutan mereka tersebut kerana Allah menurunkan ayat, "Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, Allahu a'lamu biimanihinna." Ini dalam surah Mumtahinah atau Mumtahanah. Rasulullah SAW lalu menguji, yakni apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Famtahinuhunna. Satu dalil boleh kita uji iman seseorang. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jadi bukannya disuruh hantar balik, sebab dalam perjanjian tu hanya untuk lelaki saja. Rasulullah SAW lalu menguji keimanan mereka. Jika mereka keluar berhijrah demi Islam, beliau tidak mahu menyerahkan mereka, tetapi akan mengembalikan mas kahwin kepada suami-suami mereka. Ni kalau dah bersuami, ya macam mana? Nabi SAW akan apa ni? Serahkan balik mas kahwin kepada suami-suami mereka. Sedangkan suami-suami mereka tu semua musuh-musuh Islam. Sebab apa ni? Adil. Ni keadilan. Suaminya berhak kepada isterinya sebab bayar mas kahwin. Jadi sekarang kita nak pisahkan antara suaminya sebab ni dah masuk Islam, suaminya belum. Patutnya tak payah pulangkan mas kahwin. Tapi Rasulullah SAW dalam hal ini khusus pulangkan mas kahwin dia, walaupun dia tak ceraikan. Dan lepas itu sampai dah habis iddah, bolehlah orang-orang Islam di Madinah untuk bernikah dengan mereka. Padahal sebelum ada perjanjian, mas kahwin isteri tidak harus dikembalikan kepada mereka. Penolakan mengembalikan kaum wanita mungkin kerana mereka memang sama sekali tidak masuk dalam syarat perjanjian. Yang masuk hanya kaum laki-laki saja. Apa dalilnya? Disebutkan dalam satu riwayat Al-Bukhari, dengan syarat jika ada seorang laki-laki di antara kami membelot kepada kamu. Riwayat ini dalam Sirah Ibn Hisham dan riwayat Mursal daripada Urwah dari Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubranya. Dari riwayat juga Mursal Az-Zuhri dan Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm. Baik. Atau mungkin hal itu sudah dinasakh dengan ayat. Tapi kita lihat riwayat ni Mursal lagi sekali. Mursal kita dah tahu lah, lemah lah. Tapi kenapa nak digunakan kat sini juga? Sebab ia bersesuaian dengan Al-Quran. Ia mentafsirkan Al-Quran. Kalau tidak, maknanya Nabi SAW telah melanggar perjanjian. Siapa juga datang, lelaki ke perempuan, yang masuk Islam pergi ke Madinah, mesti diserahkan. Tapi kenapa Quran kata bila orang perempuan yang beriman datang ke Madinah untuk berhijrah, imtihan mereka, yakni apa? Uji keimanan mereka. Jadi perempuan khas, lelaki umum. Jadi bila datang riwayat, walaupun dia lemah, dia bersesuaian dengan Quran, kita boleh ambilnya. Bukan sebagai asal lah, tapi menguatkan Quran. Sebab tu kita lihat selepas tu dia kata apa? Atau mungkin hal itu sudah dinasakh dengan ayat. Atau mungkin, yakni perjanjian itu telah dinasakhkan dengan ayat ini, dihapuskan dengan ayat Al-Quran. Jadi bila Quran dah datang, apa perjanjian semua kena tolak. Apabila datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kalian uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang iman mereka. Kita cuma uji yang zahir saja. Kita tak boleh tahu iman orang tu kuat betul ke tak betul lah. Kita cuma boleh uji secara zahirnya. Okeylah, ini betul-betul nak hijrah kerana Allah SWT dan Rasul. Tapi Allah a'lamu bi imanihin. Baik, ayat ini mengharamkan wanita-wanita Muslim dinikahi oleh orang-orang musyrik. Ataupun maksud dia apa? Bukan dinikahi, yakni mereka kekal dalam apa ni? Dalam ismah ataupun genggaman suami yang musyrik. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selepas ni. Jangan kamu berpegang dengan pegangan apa ni, orang-orang kafir. Bi'isamil kawafir. Ini adil yang jelas, tak bolehnya orang kafir lelaki terus kekal dengan apa ni, wanita yang telah masuk Islam. Dalil yang amat jelas. Jadi diputuskan secara apa ni? Secara paksa. Berbeza dengan sebahagian yang disebutkan oleh ulama. Bukan ulama lah, di barat mereka katakan tak apalah kalau takut apa nanti anak-anak dia nanti susah apa semuanya kan. Jadi dia pula tak ada keluarga, tak ada orang yang bantu kat negeri barat, Eropah dan sebagainya. Jadi tak apalah dia kekal dengan suaminya dahulu. Ini semua salah. Tak boleh kekal. Dia dari tempoh. Tempoh dia berapa lama? Sampai habis iddah perempuan itu, suaminya tak masuk juga Islam, maka akan difasakhkan. Sebab apa? Ada nas. Nas tahu ya, dalil yang jelas macam gini. Perempuan Islam tak boleh kekal dengan apa ni, suami kafir. Kita dah tak boleh ijtihad lagi. Dah tak boleh lagi. Apa pun kita rasa-rasakan, dah tak boleh lagi. Kita kena tolak kita punya pendapat-pendapat dekat planet Mars. Sebab tu kata-kata ulama salaf, bila datang Mars, maka tinggalkan kau punya ra'yun, kau punya pendapat-pendapat dekat planet Merikh. Jangan lagi ijtihad lagi. Baik, jelas bahawa masuk Islam dan hijrahnya dua orang tokoh Makkah, Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As, terjadi setelah orang-orang Quraisy menarik pensyaratan untuk mengembalikan kaum muslimin yang membelot dari Mekah ke Madinah. Gencatan senjata Hudaibiyah berlangsung sekitar selama 7 atau 18 bulan. Berapa tahun ni? Dekat 2 tahun . Tak sampai 2 tahun lah, 1.5. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian. Itu dia. Orang kafir Quraisy yang melanggar perjanjian. Tak pernah orang Islam melanggar perjanjian. Bagaimana orang langgar? Mereka membantu sekutu mereka Bani Bakar yang sedang berperang melawan suku Khaza'ah. Dan Khaza'ah ni adalah sekutu untuk kaum muslimin di kolam Al-Watir, tidak jauh dari Mekah. Kan kita perjanjian damai, kita tak boleh sokong orang yang bersekutu dengan apa ni, dengan kita untuk lawan orang yang bersekutu dengan musuh. Tak boleh. Asal dia perjanjian damai. Jadi mereka dah batalkan perjanjian. Jadi berkat bantuan kaum muslimin, suku Khaza'ah berhasil memenangkan peperangan. Dengan demikian, perjanjian gencatan senjata praktisnya batal. Dan hal itulah yang menjadi penyebab langsung timbulnya peristiwa penaklukan Mekah. ini satu fakta yang penting kan. Siapa sebenarnya yang langgar perjanjian Hudaibiyah? Jadi footnote dekat bawah tu 493. Riwayat ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah atau kitab karangan Ibnu Katsir rahimahullah taala dengan sanad yang hasan. Kemudian kitab hadis lain Mawaridu Zam'an ila Zawad Ibnu Hibban. Kemudian Majma' Az-Zawaid karangan Al-Haythami dan Kashful Astar an Zawaid Al-Bazzar. Mengomentari isnad Al-Bazzar, Ibnu Hajar mengatakan isnadnya hasan dan mausul. Jadi kita ada imam hadis iaitu Ibnu Hajar Asqalani, tak asing lagi, dia kata hadisnya sanadnya hasan dan bersambung. Jadi kita boleh yakin lah. Macam ini kita ambil. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa surat Nabi SAW kepada para raja dan penguasa. Surat 500. Perjanjian Hudaibiyah memberikan kesempatan untuk memperluas ruang lingkup dakwah Islam di dalam maupun di luar Semenanjung Arabia. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW mengutus Dahyah Ibn Khalifah Al-Kalbi kepada Kaisar. Caesar lah. Jadi kalau Caesar ni agak-agak bangsa apa? Bangsa Rom. Jadi agama apa? Agama Kristian. Nah, ini antara satu daripada dua superpower yang wujud pada zaman Nabi SAW, iaitu orang-orang Kristian Romawi dan juga orang-orang Majusi Parsi. Jadi Islam naik dalam suasana politik ini. Kita kalau belajar sejarah kita nampak lah. Jadi bukannya Islam naik tak ada apa-apa tau. Ada dua kuasa besar. Dan kita lihat macam mana jatuhnya dua kuasa besar dengan Islam. Macam mana jatuh ni? Adakah dengan sebab ramainya orang Islam, banyaknya askar-askarnya, ataupun adakah dengan sebab mereka kaya, ada minyak, ataupun adakah sebabnya teknologi mereka, ilmu mereka tu tinggi, moden, sebab tu mereka dapat kalahkan dua superpower ni? Jawabnya tidak, iaitu mereka benar-benar mengikut ajaran Islam. Iman mereka kuat, tauhid mereka kuat, dan kesatuan mereka kuat, utuh. Jadi siapa pun mereka boleh kalahkan. Musuh lari takut dengan mereka. Jadi mula dakwah, mula bukan terus perang tapi dengan dakwah. Dan bila dalam zaman perjanjian Hudaibiyah itu, jadi Nabi SAW mula tulis surat. Dah tulis surat, siapa nak hantar surat tu? Bukan pos, bukannya pakai burung hud-hud zaman Nabi Sulaiman, boleh lah. Ataupun email sendiri tak ada, unta mail pun tak ada, ni nak kena pakai kuda lah, ataupun postman, zaman dulu punya postman. Jadi orang ni dah kira apa? Zaman kita nak adanya pangkat apa tu? Ambassador. Dia hantar Dahyah bin Khalifah Al-Kalb. Orang yang nak hantar ni, adakah Nabi SAW akan pilih sebarang orang? Dia bukan kerja main-main. Bawa surat Nabi SAW, penting dakwah pada superpower. Ini je cukup menunjukkan kelebihannya siapa ni? Sahabat ini, Dahyah Ibn Khalifah Al-Kalbi. Dan dialah muka dia paling rapat dengan muka siapa? Jibril AS. Jibril kalau turun, muka dia muka Dahyah Al-Kalbi ini radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW mengutuskan Abdullah bin Huzafah As-Sahmi kepada Kisra. Kisra pula gelaran untuk raja apa? Raja Parsi. Tak mesti raja lah, tapi apa namanya, governor ataupun ketua dia. Mengutus Amr bin Umayyah Az-Zamri kepada Najasyi. Ini penguasa Habsyah, agama Kristian. Mengutus Hatib ibn Abu Balta'ah Al-Lakhmi kepada Muqawqis. Ini penguasa Mesir. Dan mengutus Sulayt bin Amr Al-Amiri kepada Hawzah bin Ali Al-Hanafi di Yamamah. Ini semua adalah penguasa-penguasa keliling Madinah. Menurut Al-Waqidi dan Al-Tabari, peristiwa pengutusan para kurier tersebut terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 6 Hijrah. Yang ini selepas peristiwa Hudaybiyah. Adapun menurut Ibn Sa'ad, peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Jauh ke tak jauh ni? Zulhijjah dengan Muharram macam jauh ke? Jadi kalau siapa hafal kalender Islam, no problem lah. Hafal tak? Lepas Zulhijjah, Muharram. Jalat-lat dia dalam sebulan aja. Baik. Jadi macam gini, nak ikut yang mana satu? Waqidi Tabari ke Ibn Sa'ad? Waqidi memanglah lemah, dituduh pendusta apa semuanya. Tapi macam gini kita boleh pakai. Lain ini bukannya ada kena dengan hukum apa, bila dia hantar tu semuanya. Ini sikit je, dan jauh dia sedikit. Beza dengan kita nak beramal, nak buat majlis haul apa semuanya dengan riwayat-riwayat lemah. Itu dia. Pendapat Ibn Sa'ad diikuti oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menguatkan pendapat siapa? Ibn Sa'ad. Tentulah Ibn Sa'ad ni orang yang lebih mulia ataupun lebih patut kita ikut. Sebab apa? Sebab dia orang, dia ulama hadis. Juga menurut Ibn Sa'ad, peristiwa pengiriman surat kepada Kisra itu terjadi pada hari Isnin, tanggal 10 Jumadil Awal tahun 7 Hijrah, ketika dia terbunuh. Pembahasan mana lagi kuat ke tak kuat, ringkasnya dekat bawah eh. Dia kena benda dengan sanad dia. Sebab tu yang kuat adalah pendapat Ibn Sa'ad dan diikuti oleh Ibn Qayyim. Adapun menurut Imam Al-Bukhari, surat kepada Kisra dilayangkan selepas Perang Tabuk pada tahun 9 Hijrah. Ini masalah. Jauh ni, jauh sangat. 6 Hijrah, Muharram, Zulhijjah ni sebulan aja, walaupun tahun nampak beza. Tapi kalau dah Perang Tabuk ni tahun 9 Hijrah, beza dia 2 bulan. Kurang-kurang 2 bulan. Dan ni riwayat siapa? Al-Bukhari pula tu. Akan tetapi yang jelas Al-Bukhari tidak begitu memperhatikan masalah waktu dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Terkadang dia ingin memberitahukan hal itu seperti yang dituturkan oleh Hafiz Ibn Hajar, tapi hanya sekadar kesimpulan yang tidak valid. Jadi ini dijawab oleh siapa? Ibn Hajar Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Hal ini memperkuat penuturan bahawa Ibn Hisham mengetengahkan riwayat tentang keberangkatan para utusan menemui raja-raja kafir sesudah peristiwa Haji Wada' pada tahun ke-10. Walaupun nas yang disebutkan secara tegas menyatakan bahawa peristiwa itu terjadi setelah peristiwa Umrah Hudaybiyah. Keterangan mengenai kronologis peristiwa yang terdapat dalam riwayat Sirah Ibn Hisham lebih kuat daripada yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Bukan kita tolak Sahih Bukhari lemah apa semuanya. Poin itu je. Poin apa ni? Bila dia hantar tu. Dan ini kita tak boleh main. Kita ni bukan kita punya permainan lah. Kita baca je. Nak betul-betul kena check sanad dia, apa pembahasan ulama. Sebab tu sebenarnya dalam ilmu agama ni banyak sangat topik-topiknya. Dan setiap orang dia minat dengan sesuatu topik, betul tak? Ada orang suka fiqah, dia tak nak tahu ni hukum. Jadi kita favourite itu je lah. Sifat solat, sifat wuduk, memang kita main-main kat situ je. Jemaah, solat jemaah, betul tak? Ada orang dia suka lain lah. Ada orang suka bab hadis, tentang rijal, tentang apa semua. Ada orang suka tentang sirah. Ada orang suka tentang itu, Quran, tafsir, apa semuanya. Ada suka tentang bahasa. Ini pelajar-pelajar agama. Jadi bila dia suka, biasa dia akan bahaskan dan dia akan apoti, buka buku dan seterusnya. Untuk kita, ini tak menjadi hal sangat lah. Dia tak ada mengeluarkan apa ni, hukum fikih. Tak ada apa lah. Tak ada kena mengakidah, tak ada apa-apa eh. Baik, Al-Hafiz Ibn Hajar mengingatkan dirinya sendiri tentang kemungkinan adanya sebahagian para rawi Sahih Al-Bukhari yang menukar kronologis peristiwa yang sebenarnya. Jadi bukannya masalah Imam Bukhari, tapi masalahnya sebahagian perawi yang silap ataupun tukar. Misalnya mereka menyebut peristiwa hajinya Abu Bakar pada tahun 9. Itu lebih dahulu terjadi sebelum peristiwa kedatangan delegasi. Dan peristiwa Haji Wada' itu lebih dahulu terjadi sebelum Perang Tabuk. Ini dalil bahawa yang datang silap ni dari perawinya. Dia letakkan tarikh dia salah. Ibnu Hajar juga mengingatkan kemungkinan Al-Bukhari menghimpun jadi satu peristiwa pengiriman pasukan besar-besaran, pengiriman satuan-satuan pasukan kecil dan pengiriman delegasi, walaupun waktunya berbeza-beza. Mungkin dia hantarkan ni ada kelompok yang ramai, ada kelompok tengah, ada pertengahan dan ada kelompok kecil-kecilan. Jadi waktu peristiwa dia beza-beza. Baik, jadi jelas bahawa inti perbezaannya ada pada segi waktu yang ada dua macam versi. Akan tetapi Ibnu Hajar mencuba mengkompromikannya dengan mengatakan Dahyah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Heraklius pada akhir tahun 6 Hijrah. Setelah beliau pulang dari Hudaybiyah, kata Ibnu Hajar, dan baru bertemu dengan penguasa kafir tersebut pada bulan Muharram tahun ke-7. Tak mustahil lah keluar Zulhijjah sampai Muharram, jauh tu. Hal itu berdasarkan sebuah hadis sahih, dalilnya hadis sahih, yang menyatakan bahawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Heraklius pada jangka waktu perdamaian Hudaybiyah. Dan menurut Ibnu Hajar, hal itu terjadi pada tahun 6 Hijrah. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada semua penguasa diktator yang isinya mengajak mereka masuk Islam. Anas menyebutkan nama-nama mereka, di antaranya Kisra, Kaisar dan An-Najasyi. Akan tetapi bukan An-Najasyi yang telah masuk Islam. Najasyi ini nama title aja . Dia bukan Najasyi yang dekat Habsyah yang masuk Islam tu. Sama macam Fir'aun. Fir'aun ni bukan satu Fir'aun. Fir'aun banyak . Fara'in. Tapi yang apa ni bukan semua Fir'aun tu. Mesti Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan, cakap pasal Fir'aun ni, ada yang mengatakan Fir'aun yang jumpa, yang terima Nabi Musa AS ketika bayi tu kan, dengan Fir'aun yang akhirnya mati, tenggelam, ditenggelamkan dalam Laut Merah tu, Fir'aun dia lain. Fir'aun lain. Kenapa? Sebab apa? Fir'aun dia tu nak apa ni, title aja untuk raja, tak mesti Fir'aun yang sama. Yang kata mereka Fir'aun tu, antara sebab dia kata dia Tuhan, dia tak pernah sakit semua hidupnya. Tu masyhur juga lah orang dengar cerita tu. Jadi dia katakan, aku ni bukan orang biasa lah, manusia biasa, aku Tuhan, antara sebabnya. Jadi orang-orang semua diajak untuk sembah dia dan sembah patung-patung lain. Kita mesti ingat orang di Mesir ni bukan sembah Fir'aun aja tau. Mereka juga sembah patung-patung lain. Jadi mereka ada macam-macam jenis syirik. Dan yang benarnya adalah Fir'aun yang mati, dibinasakan, tenggelamkan, dengan Fir'aun yang mula-mula sekali Nabi Musa tinggal kat rumah dia, istana dia, adalah Fir'aun yang sama ke tidak? Yang sama. Sebab Fir'aun tu kata kepada Nabi Musa, bila Nabi Musa pulang daripada Madian, dah dapat wahyu, dia kata, qala alam nurabbika walidan walabihta fina min umrika sinin. Dia kata pada Musa, wahai Musa, bukankah engkau telah tinggal bersama kami ketika kamu bayi lagi? Dan kau telah menghabiskan banyak umur kamu dengan kami. Kenapa sekarang tahu-tahu aja tak ini tak apa, tak syukur, tak terima kasih lah. Dah tinggal kat istana, kita dah jaga engkau apa semuanya, anak terbiar. Dah tahu-tahu datang aja nak apa ni? Nak kacau, nak buat kacau. Ni hujah dia Fir'aun. Tak kenang budi punya orang. Ni macam kisah lah. Awak dah belajar kat sini. Awak belajar, sekali awak balik dengan ilmu yang besar, jumpa dengan ustaz, ustaz jahat dia lah. Jadi apa? awak ajak ustaz tu ni salah apa semuanya kan, dia nak betulkan. Jadi ustaz punya hujah bukan apa tau, bukan cek apa dia punya hujah. Kau dulu ha, belajar kat sini, duduk kat depan aku ha. Maksud dia gitu kan ha. Jadi dia nak apa, dia punya hujah. Kalau dua depan-depan, dia tak cakap macam itu. Tapi dia cakap depan orang ramai. Orang ramai cuma dengar yang apa ha, ya. Emotional aja. Dia tak dengar, tak dapat faham hujah-hujah ni. Kalau kita baca kisah tu dalam surah Syuara tu, macam mana Nabi Musa pula jawab dan seterusnya. Nabi Musa tak banyak apa ni, tak banyak main-main dengan apa tu, dengan hujah-hujah Fir'aun. Dia terus direct kepada apa ni, isu dia tauhid. Nabi Musa cepat-cepat jawab apa ni, itu memang betul lah. Okey, tapi sekarang engkau kasih aku nikmat, lepas tu engkau ungkit-ungkit. Tapi Allah SWT dah kasih aku nikmat. Apa dia? Dia jadikan aku minal mursalin, seorang nabi, rasul. Itu cerita lain. Itu aku tak ada apa ni, tak ingkar, betul. Memang aku duduk kat tempat kau, kau dah jaga aku semuanya. Ha. Tapi sekarang Allah kasih aku nikmat, aku nak kena cakap juga macam mana. Jadi dia pun cakaplah, siapa Tuhan kau? Siapa tu Tuhan? Rabbul Alamin. Oh, Tuhan aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Tuhan aku adalah Tuhan kau dan Tuhan bapa-bapa engkau. Tuhan aku adalah Tuhan masyrik dan maghrib. Jadi macam mana Fir'aun cuba nak apa ni, nak tolak-tolak. Okey lah, dia tak boleh tolak lagi. Okey, bawa engkau punya bukti. Apa bukti kau? Aku bukti ni, ni mukjizat, keluarkan mukjizat. Alah, ini semua sihir aku semua. Nanti kita tetapkan satu waktu, satu hari, panggil tukang-tukang sihirnya, kita lawan dengan kau punya sihir. Dia Fir'aun ni cara ha? Cara macam itu, main-main macam tu. Jadi balik pada hal ini, Kisra semua, Najasyi ni semua adalah title untuk apa ni, untuk raja-raja mereka. Sesungguhnya langkah yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengirim surat kepada para raja di luar wilayah Semenanjung Arabia merupakan bukti bahawa risalah Islam itu bertaraf internasional. Dan hal itulah yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang diturunkan dalam period Mekah. Jadi ini dah tercatat dalam sejarah Islam, bukan untuk satu bangsa Arab aja, satu kawasan aja kat padang pasir aja. Tapi dia adalah agama untuk semua bangsa, semua negara. Apa bahasa pun dia cakap, dia mesti nak baca Quran yang dalam bahasa Arab. Dia mesti solat dalam bahasa Arab, suka ke tak suka. Macam mana pun kita tak boleh cakap dengan orang Cina ke, orang Mongol ke, ataupun orang apa. Tak apalah, korang masuk Islam, korang nak baca, kita terjemahkan bahasa Cina ke bahasa Mongolia. Korang solat boleh tukar. Susah sangat korang nak sebut pilat-pilat kan, betul tak? Ya, yeah, ada. Kalau zaman sekarang ya, kalau orang yang berfaham, kita relax aja, kita ambil mudah, semua main jenis main mudah ya. Silap-silap ada orang kata boleh macam tu. Tak boleh. Mesti cuba, wajib belajar. Selagi boleh, wajib belajar. Semasa tak boleh tu tak apa. Okay, tak payah baca Quran. Bukan terjemah dia. Baca apa? Baca lah subhanallah khabar. Tak boleh baca diam ya sudah. Bukan baca terjemahannya. Segala puji bagi Allah ha. Orang Jawa cakap ke apa kan, kat Indonesia tak ada, tak boleh. Kita tak paksa dia. Untuk kita tak paksa dia untuk apa ni, untuk buat apa yang dia tak boleh buat sekarang ni. Okay, tapi dia kena, dia wajib belajar semua subuh dan cuba baca Fatihah yang betul dan seterusnya. Siapa yang suka-sukalah, siapa yang tak suka tak sukalah. Sebab Rasulullah SAW tulis kepada semua raja di dunia ketika itu. Dan contohnya, dan ayat-ayat ini dijelaskan oleh ayat diturunkan dalam periode Mekah. Contohnya, dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu fahamannya dalam sejarah. Maknanya, tidaklah kutuskan kau melainkan rahmat bagi semesta alam. Bukan maknanya rahmat ni kasih makan, kasih bubur, tolong apa semuanya. Itu tujuan dia kutuskan Rasulullah SAW. Itu je fahaman yang mereka faham daripada makna apa? Daripada kalimat rahmat. tauhid, agama Islam yang datang tu hukum mahkamnya itu sendiri adalah rahmat. Itu yang sebenarnya rahmat. Dan dalamnya antaranya adalah tolong orang dan sebagainya. Itu kita tak nafikan. Tapi kita ambil yang bahagian tolong-tolong orang tu, lepas tu kita tinggalkan bahagian yang apa ni? Tauhid, tentang hukum-hukum, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, termasuk apa, hudud dan sebagainya. Itu semua rahmat sebenarnya. Jadi kalau kita betul-betul nampak, ada ilmu, kita nampak macam mana berpusingnya hakikatlah tentang apa ni, tafsir. Ini antara buku ni pada saya lah, yang kita dengar kat tempat kita ni, antara bukti macam mana mereka mempermainkan ataupun menggunakan apa tu, ayat-ayat Quran dengan tafsiran-tafsiran mereka sesuai dengan apa yang mereka nak. Satu lagi perkara lah tentang kalimat khalifah. Sebab mereka kata kita khalifah, khalifah, khalifah. Sebab apa? Khalifah maksud dia, kalau zaman dulu masa sibuknya harakah Islam, khalifah aja kita ni, khalifah maknanya kita mesti jadi pemerintah dan negeri Islam apa semuanya. Tu yang ikhwan muslimin apa semuanya lah. Tapi bila dah kat sini dah tak boleh cakap pasal tu lagi kan? Bahaya kan? Jadi mereka mafhum khalifah tu apa maknanya? Untuk modernkan, majukan negara, walaupun dia bukan negara, bukan Islam. Okey, itu je fokus dia. Maknanya kita ni diciptakan sebagai khalifah atas muka bumi. Jadi kita mesti modernkan, majukan dengan ilmu dan teknologi tempat yang kita tinggal ataupun dunia secara keseluruhan. Jadi kita mesti belajar betul-betul apa-apa nak ilmu dunia akademik ke apa benda tu semuanya. Kemudian kita kembalikan zaman kegemilangan. Dah tu disebutkanlah orang-orang yang gemilang dalam dalam bidang-bidang dunia dan sebagainya. Betul tak? Ha, itu yang dinaik-naikkan apa semua. Sebab apa? Tafsiran mereka, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah apabila Tuhan kau berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan ke atas muka bumi ni seorang khalifah, iaitu Nabi Adam AS. Betul tak? Jadi mereka faham benda tu je. Sedangkan khalifah tafsirannya, kalau kita baca ayat-ayat Quran yang ada kalimat khalifah, ada banyak tau, bukan satu tempat je. Ada banyak. Fahamannya dah beza. Bukan pasal nak naikkan rumah pangsa, bukan nak apa ni, buatkan apa tu tempat-tempat yang hebat-hebat, pembangunan tamadun dan sebagainya, tidak. Antaranya dalam surah Al-An'am, akhir surah Al-An'am, wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Akhir surah Al-An'am, surah panjang, surah apa ni, ayat Makkah, surah Makkiyah. Dan dialah yang telah menjadikan kamu khalaif al-ard. Khalaif maknanya plural untuk khalifah. Khalifah, khalifah bumi. Dan diangkatkan sebahagian kamu atas sebahagian kalian dalam darajatnya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kalau kita nak faham apa tujuannya nak Allah SWT jadikan kita khalifah untuk apa? Ha, ini dia. Lepas tu, liyabluwakum fima atakum, supaya Allah uji kamu dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, dan sesungguhnya ingatlah Tuhan kamu cepat dia punya hukumannya dan dia amat mengampuni. Maknanya apa? Dengan apa yang kamu ada, kamu kena beramal, beramal soleh. Itu dia, kita Allah uji kita dengan amalan soleh kita, dengan apa yang kita ada ni, kemudian tengok kita amal macam mana. Jadi dengan ayat lain, macam dalam surah Yunus, thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah atas muka bumi ini untuk apa? Linanzura kaifa ta'malun, supaya kami lihat apa amalan kamu. Jelas atau tak jelas? Ada lagi ayat lain sama-sama nak tunjukkan kita bahawa khalifah tujuannya adalah kita beramal macam mana kita amal. Dan ayat khalifah dalam surah Yunus tu datang selepas kisah kaum tak silap saya, Fir'aun. Fir'aun telah dibinasakan, betul tak? Kemudian dijadikan kamu khalifah selepas orang-orang yang dah binasa ini. Nak tengok kamu punya beramal macam mana? Macam diorang juga ke? Kalau macam diorang juga, kamu megah-megah dengan kemodenan dan sebagainya, kamu tolak Islam, kamu akan binasa juga. Awak pernah dengar tafsir macam ini? Tentang khalifah, tentang Muhammad Salah Kailah Muhammad Talai. Saya tak percaya awak ada jumpa tafsir macam ini kat tempat kita. Adakah mereka tak tahu? Allahu'alam. Harap-harap mereka tak tahu lah. Sebab tu mereka tak sampai kan. Yang kita takut mereka tahu. Dan kita tahu mereka kuat dalam tafsir. Baik. Satu saya selalu apa ni, ajak mereka apa ni, sudahlah kita apa ni, jangan ambil satu, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 perkara yang harus ada dalam apa ni, rakyat dan rakyat yang baik dan sebagainya. Mana ada macam itu. Kita, mereka belajar tafsir, mereka pun tahu tafsir tu, mana boleh ambil satu benda kecil. Mereka kena tengok semua, baru kita faham dengan fahaman yang tepat. Allah Allah. Jadi yang pertama sekali adalah Islam, itulah Rahman, itulah Khalifah, dan sampaikan Islam bagaimana kita lihat dalam sejarah. Kemudian dalam waktu yang sama, kita jangan tolak dunia. Kita makmurkan dunia ni untuk apa? Untuk agama Islam. Bukan semata-mata kerana negara je. Tak boleh. Itu bukan fahaman. Tapi siapa yang berani nak cakap macam itu? Okay, kita teruskan. Predikat international ataupun hal ini untuk meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahawa bertahap dakwah Islam itu dimulai dari lingkup lokal ke taraf international sesuai dengan perluasan pengaruh politik yang dijalankan Rasulullah SAW. Predikat international itu sudah ada ketika kaum muslimin masih dalam keadaan tertindas di Makkah sebenarnya. Al-Bukhari dan kitab dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari mengetengahkan teks surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dahya untuk disampaikan kepada Heraklius. Inilah satu-satunya teks yang dianggap sahih oleh ulama, para ulama ahli hadis. Di antara teks-teks surat lainnya yang ditujukan kepada para raja dan para penguasa yang patut mendapatkan kritikan dari segi materi sekaligus sanadnya, isinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius, Maharaja Romawi. Maharaja ni terjemahan bahasa Arabnya Azimur Rum. Yang penting ni gelaran apa ni, maknanya dia memang Maharaja lah. Bukan kita anggap dia Maharaja, tapi orang anggap dia sebagai Maharaja negeri Rom. Tapi bukan Maharaja satu dunia Dia cuma Maharaja Rom. Nabi kata dia Azimur Rom, bukan Al-Azim ke apa. Al-Azim hanya Allah Subhanahu Taala. Tak ada isu boleh tak kita panggil Duli yang Maha Mulia dan sebagainya. Benda-benda gini bercakap apa ni, boleh datangkan kemarahan. Ini isu nanti raja marah jadi susah pula Dah tak boleh dakwah. Benda gini pun kita nak pergi cakap. Jadi Nabi SAW kata Azimur Rum, yang penting dia bukan maharaja secara mutlak, tapi duli yang maha mulia untuk negeri Johor misalnya, untuk negeri itu. Okey lah, itu lain cerita. Orang anggap dia yang maharaja, emperor. Baik, jadi walaupun dia orang kafir, tapi tetap apa ni, tetap kita kena sesuaikan apa ni, tata nada kita kepada kedudukan orang tersebut. Tapi jangan terlebih. Jangan terlebih. Jangan teruk. Nanti orang tak ada kata kita tak ada adab. Tapi tak apa ni, tak bohong dan tak lebih. Okay. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Satu lagi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Sekarang boleh tak kita cakap dengan orang masuk rumah hari raya, assalamu ala man ittaba'al huda? Tak nak cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun tulis dalam email, salam ala manita bal huda. Maknanya, salam bagi orang yang mendapat petunjuk. Tengok Nabi SAW tulis macam ni. Biasanya orang yang tulis salam ala manita bal huda ni, bila dia dah gaduh, tengah-tengah argue, dia selalu cakap macam itu. Sebenarnya tak boleh. Ini untuk orang kafir. Walaupun betul bagi orang yang dapat petunjuk, tapi Nabi SAW bila jumpa sahabat, sahabat jumpa, assalamualaikum. Itu sunnah. Tengok dalam Quran, banyak ada sebut assalamualaikum walaupun dia orang-orang jahil. La nabtaghil jahilin dan seterusnya. Baik, amma ba'du, sesungguhnya aku mengajak anda memeluk Islam. Itu yang paling paling utama sekali. Masuk Islamlah, niscaya anda akan selamat. Aslim taslam. Dan Allah akan limpahkan dua kali lipat timbalan pahala kepada anda. Bukan hanya selamat, selamat umum ya, dunia akhirat. Tetapi Allah akan berikan dia dua kali lipat ganda pahala kepada dia. Orang lain dapat satu, dia dapat dua. Kenapa? Ha? Sadir raja. Pasal? Orang ikut dia. Mungkin juga pasal orang ikut dia. Tapi di dalam Al-Quran apa ni, Allah ada sebutkan apa ni, dalam Quran surah Hadid, siapa yang masuk Islam daripada orang ahlul kitab ni, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah akan berikan kau dua kali ganda daripada rahmat ni, daripada pahala ni. Sebab apa? Sebab dia sekarang agama apa? Kristian. Jadi dia sekarang ikut konon-konon tu kitab dan ajaran Nabi Isa. Dapat pahala tak sepatutnya? Sepatutnya dapat lah. Kalau dia ikut Islam juga, maknanya dia dapat lagi satu pahala. Sebab tu dia dapat dua pahala. Ini umum, bukan untuk raja je. Ini semua orang ahlul kitab, kalau masuk Islam, maknanya dia beriman dengan dua-dua sekali. Betul tak? Kalau dia tak beriman dengan Islam, maknanya dia tak beriman dengan dua-dua sekali. Kalau dia beriman dengan Islam, dia dapat dua-dua sekali. Akan tetapi jika anda menolak, maka anda memikul dosa rakyat kecil. Ini rakyat yang rakyat orang rakyat jelata. Dan hai ahlul kitab, marilah kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa apa dia? Kita tidak sembah kecuali Allah. Allah na'budu illallah. Ini ayat Quran. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak persekutukan dengan dia suatu apa pun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini bukan surah Al-Anbiya, ini surah Ali Imran. Jadi satu kalimat, ini satu perkara yang tak ada khilaf sebenarnya antara kita dengan ahli kitab, yang pokoknya adalah tauhid. Tak sembah selain Allah. Tapi kamu ni kenapa sembah Nabi Isa dan tuan-tuan lain, Maryam lah, Jibril lah, Padri lah, Pope lah dan sebagainya. Jadi Islam kata apa? Sembahlah Tuhan yang satu, yang ceritakan semua ni. Jadi menunjukkan bahawa dakwah Nabi SAW dalam kitab pada raja-raja adalah asal usul agama para nabi. Baik, para ulama bergerak Al-Hafiz dari generasi belakangan merasa janggal atas adanya ayat tersebut yang katanya diturunkan menyinggung kedatangan delegasi Najran ke Madinah pada tahun ke-9 dalam teks surat yang dikirimkan pada tahun 6 Hijrah. Sebab ayat ni juga adalah ayat mubahalah ada dalamnya. Berkenaan dengan delegasi Najran. Najran ni orang-orang Kristian kat Madinah. Dan ni berlaku tahun 9 Hijrah. Habis surat ni keluar 6 Hijrah. Jadi orang ulama hadis ada masalah. Mereka lalu mengemukakan solusi untuk mengatasi pertentangan tersebut supaya menjadi sinkron. Yang ni synchronize lah. Menurut mereka, mungkin ayat tersebut diturunkan sebanyak 2 kali. Ni jawapan jawapan ulama. Jadi mereka cuba sedaya upaya untuk apa ni? Tidak melaga-lagakan apa ni dalil. Akan tetapi kemudian menganggap hal itu mustahil. Mustahil ke turun ayat 2 kali? Fatihah tu turun 2 kali. Sebenarnya tak mustahil lah. Sebagian ulama mengatakan, baiklah, ini mungkin mustahil. Sesungguhnya Rasulullah SAW menulis surat sebelum turun ayat tersebut Dan lafaz surat tu cocok dengan lafaz Quran lah. Ha, ni. Ini macam lagi mustahil. Nabi punya kata-kata tu dalam surat sama dengan yang Quran turun selepas itu. Wallahu alam eh. Ini disebutkan oleh siapa? Ibnu Hajar. Ada pula yang menyatakan ayat tersebut diturunkan lebih dahulu, yakni pada masa-masa permulaan hijrah. Dan ada pula yang menyatakan ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang orang-orang Yahudi. Jadi penyelesaian masalahnya tergantung pada pengetahuan asbabun nuzul. Maknanya apa? Sebab-sebab turun ayat. Yang jelas, tidak ada satu pun riwayat sahih yang menyatakan bahawa ayat tersebut diturunkan menyinggung tentang delegasi Najran 9 Hijrah. Akan tetapi hal itulah yang diriwayatkan secara mursal oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, seorang perawi yang thiqah. Ustaz ini boleh dipercayai. Sementara dalam isnad yang diketengahkan oleh At-Tabari sampai kepada Ibnu Ishaq, terdapat nama Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang perawi yang dhaif. Hal itu juga dikatakan oleh Abdul Rahman As-Suddi. As-Suddi ni pun lemah juga ni sebenarnya. Dan dalam isnad At-Tabari yang sampai kepada As-Suddi, terdapat nama Asbab, seorang perawi yang jujur tapi sering melakukan kesalahan. Orang jujur boleh buat salah tak? Orang salah boleh jujur tak? Pun boleh juga. Orang yang buat silap, dia jujur. Orang yang jujur pun boleh buat silap. Jadi yang kita nak dalam riwayat yang mana? Yang jujur dan tak buat silap. Tapi saya ada pertanyaan, masalah jarak tadi. Kalau orang itu tidak jujur tetapi dia tak buat silap, boleh tak ambil riwayat dia? Mana lagi important? Kejujuran ke hafalannya? Kejujuran lagi penting. Tapi dia terror dalam dia punya apa tu, riwayat-riwayat semua dia memang kemas lah. Kemas bagus. Jadi permasalahan dia macam ni. Kejujuran ni ada dua makna tau. Yang tadi itu kita terjemahkan lah, kejujuran maknanya dia tak bohong kan, itu bahasa kita lah. Tapi kalau adalah dalam bahasa ulama jarah tadi, lebih umum daripada setakat apa ni, jujur. Dia termasuk dalam seluruh agamanya. Dia ada bid'ah ataupun tidak, dia ada penyakit-penyakit lain tak, okay. Dia lagi umum lah. Yang ni perkara-perkara yang boleh menjatuhkan dia daripada tahap kejujuran, keadilan. Ini tak ada kena-kena dengan apa tu, dengan hafalan apa semua. Sebab itu dalam masalah ni ada pembahasan yang panjang. Secara ringkasnya, pasal masalah kita ni sekarang, perawi ni, imam ni bagus, tetapi dia ada bid'ah. Apa bid'ah dia? Oh, dia Mu'tazilah. Problem besar. Pakai akal ni. Dalam berakidah habis dia tolak hadis apa semua, dia pakai akal. Tapi kita tak tahu dia bohong apa pun. Riwayat dia kita tak tahu dia ada silap apa pun, bagus, bahkan semua kata bagus. Boleh terima tak riwayat macam ni? Kalau dia tak menzahirkan atau bukan? Dia zahirkan. Orang pun tahu, dia tulis buku lagi untuk mazhab dia. Misalnya, okay, ada dua lah maknanya. Satu, sebenarnya, satu, dia dakwah kepada bid'ahnya, dakwah orang lain kepada bid'ahnya. Satu, dia tidak dakwah orang lain pada bid'ahnya. Ada beza tak ada beza? Ke tak ada beza? Semua bid'ah sudah tak boleh pakai. Kita tak boleh percaya dia. Kalau kita lihat riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tak payah jauh-jauh, kita akan jumpa orang-orang yang ada bid'ah. Orang-orang Mu'tazilah kat dalam ada. mana eh? Tapi tak ada ulama komplain. Oh ni ulama-ulama ni tak asuk bahagiannya pasal Bukhari ni, pasal ya, Muslim umat terima je. Tapi kita semua tahu bahawa ulama-ulama kan umat ini menerima apa? Hadis Bukhari, apa ni, Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi bila cek dalam ada ulama, ada perawi-perawi yang macam gini. Ini sebenarnya dah kira out sepatutnya, tapi Bukhari pakai, Muslim pakai. Sebab tu ulama tahkik lagi. Oh, ni maknanya orang-orang ni bid'ah dia ada, tapi bid'ah dia sikit. Bid'ah ada banyak, ada sikit tak? Ha? Ada. Ada orang teruk dia punya Mu'tazilah dia. Teruk dia punya Syiah dia. Dia ada orang sikit aje. Mungkin ke tak mungkin ni? Ya mungkin. Ada orang menyeru kepada bid'ahnya, ada orang tidak. Ada orang ketua bid'ah. Ketua tau. Maknanya dalam bab ini bid'ah ni, dia ni memang dia ketua dia, dia tukang syarahkan bid'ah tu. Dengan orang yang tak ada, dia setuju je dengan pendapat bid'ah. Kan beza. Tapi kita cek rupanya dalam perawi-perawi yang ada bid'ah tu, dia jenis yang ringan. Kemudian lihat riwayatnya tu pula. Yang diriwayatkan tu, adakah memang menyokong bid'ahnya? Dia tulikan hadis-hadis, hendaklah kamu menggunakan akal. Sebab akal ni, misalnya lah riwayat macam itu, kalau ada Mu'tazilah. Ataupun riwayat-riwayat Syiah misalnya, sebab dia orang Syiah. Kalau tak ada kena-mengena dengan bab bid'ah dia tu, dan syarat-syarat tu, maka sepatutnya boleh diterima. Sebab tu ulama kata memang apa tu boleh diterima. Tengok ahli bid'ah pun kita boleh ambil riwayatnya. Bukan semua kita ambil, tapi ada yang boleh. Zaman kita sekarang bid'ah habis. Awak ni habis dah keluar lah. Dia dah chop dan letak satu kumpulan. Ada ulama besar, bukan budak-budak, bukan orang biasa. Ulama besar. Tak banyak tulis kitab pun, semua sekali satu je tak. Dah, jangan belajar dengan dia, jangan duduk dengan dia, jangan dengar ni buku dia semua, pergi bakar buang apa semua. Satu belajar dengan dia pun sama geng dengan dia. Betul ke ni? Baik, tetapi walau bagaimanapun ada satu jenis bid'ah yang ulama kata sikit ke banyak pun tak boleh pakai. Bila bid'ahnya itu, dalam bid'ahnya ada akidah apa, boleh berbohong. Siapa punya bid'ah yang macam tu? Rafidah. Kalau lebih tepat lagi, Rafidah. Ha, Imamiyah lah yang 12 kat Iran tu, dia bolehkan kita bohong. Kadang-kadang wajib bohong. Dia ada taqiyah. Ini masalah. Jadi macam mana awak nak tahu dia hafiz apa semuanya? Yang ini ni, dia bohong ke tak bohong? Pasal dalam mazhab dia boleh bohong. Sebab Imam Syafi'i keras dalam bab ini, ulama-ulama keras dalam hal ini. Itu pun ada juga kata, kalau dia Rafidah Syiah yang macam ini, tetapi kita tak nampak dia bohong, tak pernah nampak dia bohong, boleh dipercayai, dan dia tahu riwayat-riwayatnya, masih lagi boleh kita terima. Dan itulah pendapat yang paling tepat. Tapi kalau kita jumpa dia pernah bohong ke apa semuanya, dia main-main dengan riwayat-riwayat ni kan, ataupun dia kutuk-kutuk apa ni sahabat dan sebagainya, Rafidah ni memang kita tak boleh pakai. Dan antara yang macam gitu adalah Waqidi ni. Dia ada masalah dalam apa ni, dalam bab itu. Kita tak tahu yang dia cakap ni betul ke tak betul. Jadi sebab tu kita bila nak pakai dia punya riwayat, bukan kita tolak semuanya. Kita kena compare dengan yang apa ni, kena betul-betul hati-hati nak pakai riwayat. Jadi kalau kita sebutkan nama-nama ulama, even Imam Syafi'i pun ada Syiah di sikit. Imam Hakim ada Syiah di sikit. Qatadah pun ada Syiah di sikit. Banyak ulama sebenarnya ada masalah-masalah. Jadi macam Suddi tu, Suddi ada dua Suddi, Suddi Sawir, Suddi Kabir tu, yang dalam tafsir Balambak pun ada juga masalah Syiah juga. Tapi kena lihat lah, korang kena cek Syiah dia macam mana punya teruk. Syiah teruk ke, Syiah sikit ke dan sebagainya. Pasal mereka ni ulama-ulama besar. kita berhenti di sini dahulu lah. Kita tengah bahaskan masalah apa tu, surat. Kita habiskan lagi sikit kat dalam kat bawah tu banyak dia punya footnote tu kita tak boleh nak baca. Ada apa soalan? Ini 20 hari bulan. Okay. Tengok dia punya apa ni dalam kitab-kitab tafsir. Baca kan tafsir Fatihah turun 2 kali. Satu kali kat Mekah, satu kali dekat Madinah. Tak mustahil turun 2 kali. Menunjukkan kelebihan kemuliaan apa ni surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.